Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala iman sudah kita ambil. Iman sudah? Iman belum? Belum ya. Al-Martabatu Tsaniyatu Al-Iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan fa'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun min al-iman. Berkata al-Mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, al-martabat tsaniya, dari tingkatan Islam, agama ini, tingkatan yang kedua, yaitu al-iman. Kata mualif di sini, iman tersebut ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu cabang dari keimanan. Maka kita katakan di sini bahwa al iman inda ahli sunnah la budda min salasati umur, harus mencakup dari tiga perkara. Yang pertama adalah i'tiqad bil jinan, keyakinan dengan hati, wal qaul bil lisan, wal amalu bil arkan. Intinya iman itu harus ada amalan hati, keyakinan hati. Begitu pula iman harus ada ucapan dengan lisan, dan juga iman itu harus ada amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita secara zahir. Berbeda dengan keimanan di sisi ahlul bidah, terkhusus di sisi murjiah, yang di mana murjiah bertingkat-tingkat. Yang hulu dari mereka mengatakan iman ini hanya sekedar ma'rifah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah orang yang beriman. Iblis akhirnya masuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Menurut definisi mereka, Fir'aun masuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Karena Fir'aun mengenal, Iblis mengetahui. Ada pula yang mengatakan iman itu hanya ucapan dan perbuatan. Berarti ini apa bedanya dengan orang-orang munafik? Orang munafik berarti masuk ke dalam keimanan menurut takrif yang atau definisi yang kedua. Karena cukup dengan lisan dan ucapan perbuatan. Gak peduli hatinya bagaimana. Nah, atau sebagiannya keyakinan dan lisan. Tidak ada amalan perbuatan tidak masuk. Nah, maka ini juga yang disebut dengan murji'atul fuqaha. Murji'ah dalam permasalahan keimanan, mereka memiliki pendapat yang batil. Tidak memasukkan amal termasuk bagian dari iman. Amal terpisah. Nah, yang kita sayangkan atau kita herankan, iman dari sisi bahasa itu adalah at-tasdiq. At-tasdiq. Ini yang kemudian orang banyak keliru dalam memahami iman walaupun dari sisi bahasa. Mereka mengatakan iman itu kan tasdiq, pembenaran, kata mereka. Tasdiq itu tempatnya di hati. Kata mereka seperti itu. Maka kita katakan la. Bal atas di, bahkan atas di pembenaran, itu pun bukan hanya sekedar di hati. Bahkan anggota tubuh pun bisa masuk ke dalamnya atas di, pembenaran ya. Nah, dalilnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kisah tentang bagaimana Allah telah menetapkan bagi Ibnu Adam, Inna Allah kataba li ibni Adam hadzahu min az-zina. Sungguhnya Allah telah tetapkan bagi anak Adam, bani Adam, bagiannya dari zina. Adraka wa la mahala. Mau tidak mau pasti setiap manusia akan mendapatkan bagian dari zina tersebut. Nah, fal ain aw zina al ain an-nadhar. Mata berzina bagaimana dengan melihat sesuatu yang haram? Walka awal lisan, auzina lisan, al-mantik dengan mengucapkan kata-kata yang haram, fahisha. Wal kulub tatamanna watashahi. Ini zinanya hati, berkeinginan-keinginan. Dan bergandak. Artinya ada keinginan, angan-angan dalam perkara yang haram. Terkadang. Artinya di sini menunjukkan bahwa sudah sunnatullah. Setiap manusia itu pasti terjerumus dalam zina atau perbuatan dosa. Nah, ini sunnatullah kauniyah. Sunnatullah kauniyah. Allah membencinya. Allah tidak ridha, tetapi pasti. Sebagaimana hadis yang lain, kullu ibni Adam khata. Setiap anak Adam itu khata, sering berbuat salah. Maka sekedar salah, sekedar berbuat dosa, ini masih bisa dikatakan dari sisi sunnatullah kauniyah, lumrah. Tetapi dia menjadi tercela dan menjadi aib ketika dia berdosa kemudian tidak bertobat. Nah, siapa sekarang di antara kita yang tidak mendzalimi dirinya? Sebagaimana as-sahabah ketika mendengar Rasulullah membacakan ayat Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum yahtadun aw wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman pun, sebuah kezaliman. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan di akhirat. Maka kata para sahabat, yasyukur dzalika 'alaina. Yang demikian ini membuat berat kami. Ayyuna la yadzlim nafsahu ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang tidak mendzalimi dirinya? Artinya setiap orang pasti berbuat dosa. Tetapi yang menjadi tercela dan aib ketika dia berbuat dosa, ketika dia berbuat kekeliruan dan kesalahan, kemudian dia tidak bertobat. Syahid di sini, kata Allah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, khalas, masing-masing dari kita, Allah tulis sudah, Allah tetapkan. Nah, zina mata dengan melihat, zina lisan dengan berucap yang fahisha, hati dengan berangan-angan. Nah, ini bukan pembenaran kita boleh melakukan hal ini, tidak. dan berusaha sebisa mungkin untuk menjauhi perkara-perkara itu. Tapi hakikatnya dasar manusia. Tapi syaratnya di sini terkait dengan iman, bahwa iman walaupun di sisi bahasa artinya tasdik, tetapi tasdik itu bukan tempatnya hanya sekedar di hati. Coba dalam dari sini Allah katakan, atau Rasulullah alaihi salatu wasallam katakan, wal farju yusaddiquhu kullahu aw yukadzibu. Wal faraj, kemaluan, ini yang yusaddiqu, yang membenarkan. Farajnya nanti akan apakah zinanya mata, lisan, hati ini kemudian dibenarkan oleh faraj atau didustakan. Antum perhatikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal farju yusaddiquhu kullah, wal faraj yang mentasdiq, yang membenarkan. Berarti siapa yang mengatakan bahwa iman walaupun dari sisi bahasa itu artinya tasdik tempatnya hanya di hati, bahkan at-tasdik iman dari sisi bahasa pun mencakup amalan jawari anggota badan. Al-farj apa? Kemaluan. Kemaluan tempatnya artinya maaf saja, itu anggota badan yang batin apa yang zahir? Zahir. Seperti itu. Nah, baratlah. Sehingga dari sini kita mengetahui batilnya mazhab Murji'ah. Nah, pun Khawarij sama. Khawarij mengatakan iman ini lain terjaga, tidak berubah-ubah iman. Nah, sekali dosa hilang iman. Murji'ah mengatakan mau dosa berkali-kali enggak masalah. Selama iman sudah ada, mau dosanya bagaimana enggak terpengaruh. Adapun Khawarij sekali dosa lakukan kabah atau kabirah, khalas, habis imannya. Pangkalnya sama, bahwa kata mereka, Murji'ah ataupun Khawarij, iman itu sesuatu yang tetap. Adapun Ahlus Sunnah memang tidak. Iman itu yatafadhal, yatafawat, bertingkat-tingkat, masing-masing yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Nah. Wahuwa bid'un wasabuna syu'bah. Iman ini ada 70 sekian cabang. Yang tertinggi, qulu la ilaha illallah. Yang perlu kita perhatikan bahwa syahadatu an la ilaha illallah itu mencakup di situ makna syahadatu anna Muhammad Rasulullah. Tidak sah keislaman seseorang ketika dia hanya menyatakan la ilaha illallah. Dengan kemudian dia tidak mengakui serta tidak mengimani syahadat Muhammad Rasulullah. Tetapi kenapa disebutkan la ilaha illallah? Karena sudah mafhum. Artinya di sini sudah sesuatu yang dipahami ketika mengatakan la ilaha illallah itu otomatis bergabung di situ makna Muhammad Rasulullah. Bukan berarti syahadatu la ilaha illallah ini sendiri, kemudian syahadat Muhammad Rasulullah sendiri. Nah, ini bagian yang tidak akan terpisahkan dari la ilaha illallah. Nah, Abu Yazid, apa arti la ilaha illallah? Nah, ahsan tabarakallah. Syurut la ilaha illallah. Nah, syurut, syarat-syarat la ilaha illallah. Endaman. Aina Abu Maulana? Mana Abu Maulana? Hah? Jaga? Abu Maulana mendengar? Baik. Kejauhan, jadi... Nah, pertemuan berikutnya insyaallah antum jangan jaga ya. Nah, siapa yang mengatakan apa antis? Syarat la ilaha illallah apa itu antis? Syahadatu la ilaha illallah, persaksian la ilaha illallah. Syaratnya apa saja? Itu rukun. Ini sekarang syarat persaksian la ilaha illallah. Nah, zaman siapa namanya? Ada Ihsan di sini, pendekar kita. Masih malam. Baik. Ya, kalau gitu saudaranya yang mewakili. Lupa. Baik. Nggak gabis lagi. Baik. Badan pahdiri dari kesilikan dan pelakunya. Ikhlas. Ilmu. Yakin. Jujur. Nah. Kurang dua atau tiga. Mahabbah. Al-Qabul. Kurang satu. Katanya atur sebagian pertama itu sebagian lama yang menyebutkannya. Berlepas diri dari syirikan dan pelakunya. Nah, yang sepakat itu tujuh hal. Kurang satu. Ya, anda coba ulangi yang disebutkan Abu Zaki. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, ma'mahabbatin, wal qabul, wal inqiyad. Nah, sebelumnya asidat. Ya, ini. Anda sampaikan. Nah, al-ingkian itu untuk patuh. Nah, mahsan tabarallah. Ini syarat la ilaha illallah, ya. Nah, adapun rukunnya adalah rukun la ilaha illallah. Ada paham dari sini? Ya. Abu Salim. Rukun la ilaha illallah. Nah. An-Nabi wal-Isbat. Ahsan tabarakat. Wadnaha imanatul adha'anil qari. Dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Qaul. Berarti lisan. Imanatul adam, menyingkirkan gangguan. Ini amalan perbuatan yang zahir. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu. Jadi tempatnya di mana? Di hati. Berarti iman itu, yang namanya iman adalah amalan hati, amalan lisan, dan amalan perbuatan anggota badan yang lainnya. Wal haya'u syu'batun iman. Wal haya'u, kata Rasulullah SAW, kulluhu khair. Wal haya, kata Rasulullah SAW, la yati illa bi khair. Tidak akan datang kecuali kebaikan. Kalau begitu, ketika ada sesuatu yang dirasa atau dianggap itu adalah bagian dari malu, tetapi tidak mendatangkan kebaikan, berarti itu bukan malu yang dibenarkan syar'i. Ya. Tidak menghadapi permasalahan, malu mau bertanya. Padahal dia butuh untuk jawabannya. Ya, ini bukan malu dari si syar'i pada akhirnya. Ini yang dinamakan lemah. Ini orang yang lemah seperti ini. Tahu tetangganya atau rekan kerjanya di kantor misalnya ahlul bid'ah, pentolannya misalnya, tokohnya. Enak. Malu kalau ketemu enggak nyapa misalnya. Malu untuk bersikap tegas. Enggak enak, sungkan. Nah, ini bukan malu. Ini yang namanya apa? Khawar. Ini namanya ajiz. Ini namanya lemah. Nah, karena kata Rasulullah SAW jelas. Al-haya la ya'ti rabih. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Al-haya kulluhu khair. Rasa malu itu semuanya baik. Berarti kalau ada perasaan yang teranggap malu tapi tidak mendatangkan kebaikan, berarti itu bukan malu dari si syar'i. Dan memang benar, itu bukan malu, itu lemah. Dan kalau dituntut, itu tidak boleh lemah. Makanya kata Allah Rasulullah SAW, al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minid da'i. Orang yang kuat itu, mu'min yang kuat, itu lebih cintai daripada mu'min yang da'i. Kuat di sini apa? Bukannya sekedar kuat fisik. Kuat manhajnya. Kuat akidahnya. Kuat tamasuknya terhadap sunnah. Ini jauh lebih kuat. Kuat kekuatannya seperti ini yang lebih. Dibutuhkan oleh seorang mukmin, walaupun fisiknya lemah. Nah, barakallahu fikum. Ini yang berkaitan dengan iman. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa arkanuhu sittah. Rukun iman ada 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun Islam ada, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini mencakup al-iman bi wujudillah. Yang pertama. Iman bahwa Allah itu ada, meyakini. Dan ini semua manusia tidak ada yang mengingkarinya kecuali dia sebagai seorang pendusta. Siapapun dia, walaupun dia seorang yang ateis. Nah, pasti hatta Fir'aun fi qararati nafsihi, dalam hatinya pasti mengakui bahwa Allah itu ada. Hatta orang ateis ketika kita lihat dalam sehariannya, ketika memiliki anak yang sekolah, masih berdoa. Hati-hati anak. Ini bentuk doa. Pada tidak sadar dia. Pada akhirnya dia itu ada ketergantungan, harapan. Nah, seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, iman tentunya birububiyatillah subhanahu wa ta'ala. Iman dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, iman dengan uluhiyati, dengan uluhiyahnya, bahwa Allah zat satu-satunya berada di ibadahi. Sebagaimana Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan, yang memelihara alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang menurunkan hujan, dan yang lain-lainnya. Dari perkara-perkara rububiyah, maka kita pun harus beriman ketika tahu bahwa Allah adalah zat yang seperti itu. Berarti Allah adalah zat satu-satunya yang berhak untuk dipersembahkan kepadanya ibadah. Kemudian yang terakhir adalah beriman dengan asma'illah wa sifatih, dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa malaikatihi, dan beriman dengan malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikat Allah banyak. Kita beriman terhadap malaikat-malaikat Allah yang disebutkan namanya atau belum disebutkan. Kita beriman ketika disebutkan namanya dengan tugas-tugasnya. Malaikat adalah penjaga nar atau neraka misalnya. Jibril sebagai penyampai wahyu. Nah, Mikail menurunkan hujan dan yang lain-lainnya. Malaikat pun sifat-sifatnya, bentuk-bentuknya seperti dalam surat Fatir, uli ajnihatim masna wa tsalatsa wa ruba', memiliki sayap 2, 3 dan 4, bahkan Jibril sayapnya ada 700 menutupi antara barat dan timur. Ini kita beriman. Dan malaikat salah satunya seperti ini. Sebutkan yang namanya atau yang dia. Setiap harinya masuk 70 ribu malaikat tawaf di masalah lawah. Baitul Ma'mur. Istana, di selangit sana. Dan keluar serta tidak kembali lagi. Setiap hari. Nah, berarti jumlah malaikat sangat banyak karena masuk kemudian keluar dan yang sudah keluar tidak kembali lagi. Tiap hari seperti itu. Jadi jumlah malaikat sangat banyak. Kita beriman. Nah, malakul maut yang kalau istilah dalam terkenal orang awam ini malaikat maut namanya Izrail, ya Izrail. Tapi ini tidak ada syaratnya yang sahih. Nah, kita pun beriman. Malakul maut. Sebagian orang mengingkari hal ini kemudian, nah, orang di dunia gimana? Di waktu yang bersamaan banyak ribuan orang meninggal. Nah, malah ini gimana nyambut nyawanya? Nah, ini akal, rusaknya akalnya dia. Ya, dia ilmunya rendah belum. Nah, permisalnya sudah kita sampaikan berulang kali ini ya, bahwa manusia ini kalau mau dibandingkan ilmu manusia dengan ilmu Allah, ya nggak ada apa-apanya. Seperti sesama makhluk saja, satu dengan yang lain, ilmunya tidak menjangkau. Ya kan? Hewan nggak paham ilmu manusia. Nah, mau dicekoki bagaimanapun, nggak akan bisa sampai ke ilmu manusia. Ini sesama makhluk. Sama manusia pun, antara anak kecil, orang dewasa, anak kecil juga. Umur 3 tahun. Suruh itu buat rumah itu. Sampai kiamat gak akan bisa. Ya, kelemahan makhluk seperti itu. Nah, bahkan sesama orang dewasa pun, satu dan yang lainnya, tidak menjangkau ilmu yang bukan bidangnya, kecuali kalau diajari. Seperti itu. Nah, kecuali kalau diberi taklim atau latihan. Itu pendekar kita aja, Pak. Kalau enggak ada pendekar kita, mana bisa menguasai ilmu persilatan misalnya. Nah, profesor di bidang nuklir, siapa sekarang kita sudah kasih bukunya itu sudah bingung. Enggak mampu menjangkau ilmu kita. Kalau enggak kemudian diajari. Nah ini terus kok lancang ini manusia yang satu ini. Ilmunya Allah kemudian dia cuma diberi kabar bahwa salah satu malaikat itu namanya malakul maut itu tugasnya mencabut nyawa. Enggak diberitahu, kirain enggak diberitahu bagaimana teknisnya. Sudah kita beriman aja sudah. Teknisnya Allah yang tahu. Seperti itu kan. Yang pasti kita katakan benar. Apa adanya seperti itu. Tapi bagaimana sudah dong kita enggak diberitahu ini ilmu Allah. Perkara ghaib la ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang mengerti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sudah kita beriman. Dan pasti benar. Nah, lemah akal kita. Dan ini tadi. Ketika kita manusia ada hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal kita, ada yang tidak masuk di akal kita, itu perkara yang masuk akal. Ketika kita tidak mampu menjangkau beberapa perkara, itu perkara yang masuk akal. Ini tadi buktinya. Nah, anak aja sekarang antum ini sekarang ini. Kalau enggak anak beritahu, ini ada berapa ini yang di kantong anak? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Nah, ini contoh permisalan sederhana. Sesama makhluk, satu dengan yang lainnya kalau enggak diberitahu, enggak bisa. Enggak menjangkau. Ini sesama makhluk terjadi. Ini masuk akal, biasa. Kenapa ketika terjadi sama makhluk, ilmu satu dan yang lainnya tidak menjangkau? Enggak ada yang mengingkari, enggak ada yang menghinakan, enggak ada yang melecehkan. Tapi sudah ilmunya Allah. Nah, ini akal yang rusak yang tadi. Terus kemudian berusaha mengotak-atik. Nah, ya subhanallah. Barakallahu fiik. Ini beriman kepada malaikat. Wa kutubihi. Dan juga kepada kitab-kitabnya. Kita beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Tentunya Al-Quran, Injil, Taurah, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Sebagian membedakan antara Suhuf Musa dan Taurah, sebagian menyamakan. Nah, bahwa kitab-kitab tersebut turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kitab-kitab tersebut hak benar ketika belum terjadi perubahan-perubahan. Selain Al-Qur'an ya, Injil, Taurat semuanya hak Tetapi kitab-kitab tersebut bukan berarti kemudian kita beriman dengan mengamalkan kecuali Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai muhaimin, sebagai penutup dari kitab yang sebelumnya. Hanya Al-Quran yang kita beriman bahwa kitab Al-Quran hak dan kemudian kita mengamalkan isinya. Adapun kitab-kitab yang lainnya, kita beriman dalam artian bahwa itu hak dari sisi Allah, benar diutus kepada nabi-nabi yang disebutkan namanya, tapi tidak kemudian kita mengamalkan isi kitab-kitab yang telah lewat. Wa rusulihi, dan kita beriman dengan rusul, dengan para rasul, beriman bahwa para rasul ini adalah orang yang Allah utus kepada kaumnya, membawahi dari Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan keberadaan mereka yang telah diketahui Allah sebutkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan ataupun yang tidak. Ar-rusul afdalun nas, al-ikram. Selesai. Orang yang paling afdol. Antum perhatikan. Ya, sudah. Baik, kita sudah paham. Rusul itu orang yang paling afdol. Ini nasihat buat kita semuanya. Ana dan antum. Serta yang lain. Untuk kemudian kita menghindar dari hubbu syuhrah. Suka popularitas oleh ia lebih. Ini ar-rusul. Hadis Abi Dzar disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan berapa jumlah rasul para rasul? Rasul 315 rasulan. Ada 319. Yang dikenal berapa? Enggak sampai 25. 25 itu yang disebut Al-Qur'an itu para rasul dan para nabi. Termasuk siapa? Adam. Adam bukan rasul. Ya. Alas sahih, Adam bukan rasul, tapi Adam itu nabi. Nah, rasul pertama adalah Nuh. Coba enggak sampai 25. Sisanya enggak dikenal. Ila yaumiyah. Sampai sekarang kita juga enggak tahu, tapi ada. Wa rusul, orang yang paling afdal, dakwanya pasti benar, caranya pasti benar. Enggak dikenal. Ada yang tidak dikenal. Seperti itu. Jumlahnya nabi. Sama dalam hadis yang disebutkan. Mi'atu alfin wa arba'a wa isyri. Alf. 124,000 jumlahnya nabi. Ada yang tidak dikenal. Atau banyak. Sehingga barakallahu fikum al-ibrah bukan dengan popularitas. Ali Ibrahim ini As-Siratul Mustaqim. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Ana wa man ittaba'ani. Kita ini yang pertama mengikuti jalannya Rasul alaihi salatu wasallam. Dengan pemahaman para sahabat. Entah kita dikenal atau tidak. Kita berdakwah ini kata Syekh Mubil, orang mau mencela, orang mau memuji, enggak mempengaruhi. Ini mental. Dakwah itu artinya bukan hanya sekedar dai khutbah Jumat, misal tidak. Ya. Kita masing-masing dai. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun sebuah ayat. Nah, kita semua dituntut untuk mendakwahkan dakwah ini. Dikenal, ya biasa. Nah, jangan berbangga. Walaupun orang atau ketika seorang dikenal misalnya, dengan dakwahnya, ini sebagian sabda Rasulullah SAW, tilka bushra ajilah. Yang demikian ini adalah kabar gembira yang disegerakan. Dari sisi sini, kita bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Tapi dari sisi kemudian akhirnya kita tertipu, kita ini berdakwah untuk mencari pengikut. Nah ini, kalau enggak banyak enggak yang hadir sedikit atau enggak ngajar deh, atau coba lihat di sana mau ada daurah. Berapa yang banyak kira-kira? Bukan seperti itu. Syekh Muhammad Amal Jami. Sebagai menceritakan oleh Syekhuna Syekh Abdul Al-Bukhari. Mengajar di Masjid Nabawi dalam kondisi mensyarah Sahih Bukhari luar biasa. Yang hadir siapa? Cuma Syekh Abdul Al-Bukhari. Satu. Syekh Muhammad Amal Jami enggak terpengaruh. Mau hadir 1, 2, 3, 10, 100, 1000. Bahkan dahulu sebagian salaf, ketika yang hadir jumlahnya banyak, berhenti dari mengajar. Khawatir. Nah, barakallahu fiikum. Ini para ulama. Ini berbagi kita semuanya, bagi anak pribadi, bagi antum dan yang lain. Wal yaumil akhir, dan beriman dengan yaumil akhir. Berarti kan yaumil akhir, mulai dari yang ditanya tentang hari kiamat, huru-hara hari kiamat, tanda-tanda kiamat, sampai juga masuk setelah al-ba'ats, hari kebangkitan, kemudian hari mizan, kemudian sirat, termasuk al-jannah, wan-nar, dan yang lainnya. Nah, ini termasuk beriman dengan hari akhirat. Termasuk tentang turunnya keluarnya Dajjal, turunnya Isa alaihi salam, dan yang lain. Ini sebagian orang mengingkari. Nah, termasuk siapa? Tentu. Termasuk orang-orang yang mengingkari turunnya Isa alaihi salam, atau kejadian Dajjal, keluarnya Dajjal. Ditakwil oleh mereka dengan alasan hadis-hadis tentang ini, kalau pun mutawatir, tapi maksudnya kebanyakannya katanya mereka ahad. Siapa termasuk orang ini? Tentu. Siapa? Itu orang-orang yang sekarang lagi mengkafir-kafirkan pemerintah kita sekarang. Isu tahrir. Nah, antum pernah tahu isinya? Talimnya? Nah, tahu kalau talim itu enggak ada di dalam bahasa kitab sholat, kitab taharah, hadis, tafsirnya. Isinya apa? Ini pohon. Pertama memang tauhid. Tapi tauhid secara umum. Syirik. Gak dijelaskan bagaimana. Ma'ana la ilaha illallah apa enggak? Tauhid. Syirik secara umum. Kemudian mulai buat diagram. Ini paham liberalisme. Ini paham komunisme. Ini paham Islam. Nah. Sudah itu isinya khilafah. Tapi mereka masing-masingnya tidak menerapkan keislaman dalam dirinya. Ini Hizbut Tahrir anda menjumpai sendiri. Walaupun dulu pernah sempat ikut bersama mereka awal-awal, lagi semangat-semangatnya. Nah, isinya itu. Sampai akhirnya anda bisa sendiri bingung. Akhirnya sempat debat, gak punya ilmu. Tapi aneh emang. Ini kapan yang membahas tentang wudhu? Kapan? Tentang sholat kapan? Debat akhirnya. Ya gak punya ilmu tapi ini. Saya di sini, mereka lagi perempuan campur. Antumnya. Coba lihat. Nah, mana ada atau sebagian mereka yang muslim. Coba lihat perempuan-perempuannya, pakaiannya. Ya, kayak gitu. Bahkan sempat menjumpai seorang Hizbut Tahrir dengan bangganya berkenalan kepada anak. Ya, kenalan, anak dari Hizbut Tahrir. Dalam kondisi, ini orang lagi duduk berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, dalam keadaan wanita ini dan berhijab. Dengan bangga mengirimkan, saya dari Hizbut Tahrir. Ini adalah Hizbut Tahrir. Ini Hizbut. Nah, ini kalau dia seperti ini, rasanya. Tapi karena berhubung di muka umum, ya, ini mau ngomong yang khas. Sebagian salah dahulu, ngomong aja terus. Kalau dari Al-Bidah. Nah, dari Alhamdulillah ini masih. Sanahan, sisi. Ini Hizbut Tahrir. Mengkafirkan para pemimpin-pemimpin kita. Khilafah. Apa yang mau didengungkan dengan khilafah? Memang kalau dapat jabatan utama itu dipegang oleh kita, kemudian bisa mengatur masyarakat. Kata mereka kan intinya itu adalah sistem, bukan masyarakatnya. Kalau sistem itu sistem Islam, itu negara Islam. Walaupun masyarakatnya kafir. Tapi sistemnya bukan sistem Islam, maka itu daulah kufur. Walaupun masyarakatnya Muslimin, yang karena nyebronya mereka sistem. Kita lihat sekarang sistem ya. Raja Habasyi, An-Najasyi, macam Islam. Gak mampu merubah raja, dia sudah jadi raja. Gak mampu merubah rakyatnya. Sampai dia mati dalam keadaan tidak disolatkan oleh seorang pun di negerinya. Coba lihat ini. Ini yang diumumkan oleh HTI ini. Hizbut. Cukup tiga huruf. Apa yang dapat ke puncak pimpinan sudah? Kita di An-Najasyi tidak bisa apa-apa. Kenapa? Ya rakyatnya belum siap menerima. Memang dia raja. Selain urusan agama, sudah dia punya kekuatan mutlak. Nah. Bahkan dalam Rum siapa rajanya? Al gelar Raja Rum Romawi. Siapa? Herakles. Nah, ketika datang Abu Sufyan berdagang, ditanya tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia punya ilmu karena dia Alkitab. Sudah sempat Islam yang benar seperti itu. Nah, tahu bahwa Rasulullah sudah muncul, menyampaikan kepada masyarakatnya. Nah, dia lihat bahwa akan masuk Islam, langsung gempar masyarakat. Tahu nggak seperti itu? Nah, akhirnya ini izin dan oh enggak, ini hanya sekedar ngetes kalian aja. Kalian ini dalam agama Kristen ini apakah kokoh bangga? Coba aja. Walaupun pucuk pimpinan, presiden apa-apa, kalau penguasa. Tapi kalau masyarakatnya belum paham, belum masuk khilafah dalam dirinya sendiri. Kita ini yang penting mau bangun khilafah. Enggak usah repot-repot sudah. Masing-masing dari masyarakat dulu sekarang, coba membangun khilafah Islam di dirinya sendiri. Sholat, yang perempuan menutup aurat, gak riba, manhajnya di bumi. Ini kan khilafah di dalam diri. Kalau ini sudah ada, sudah otomatis. Otomatis. Seperti ini. Nah, ini salah satu kesempatannya. Hizbut Tahrir. Permasalahan-permasalahan di Yaumul Qiyamah. Dengan alasan hadisnya ahad. Bukan utama hati dan yang lain. Nah, sesat dan nyesat. Barakallahu. Baik, kita cukup sampai di sini. Tentang Al-Qadar, insya Allah akan ada pembahasan sendiri, karena memang pembahasannya cukup lumayan. Kalau memang ada yang ditanyakan, atau disampaikan, dipersilahkan. Enggak, apaan anak, enggak ada. Sudah apa? Menyatu. Iya, terus? Tidak ada. Nah. Bukan. Tidak ada nas atau dari, dan mas karena tadi bukan mengatakan bahwa Taurat, Injil, Zabur atau yang lainnya itu sudah masuk dalam Al-Quran, bukan. Tapi Al-Quran sebagai penutup dari kitab-kitab tersebut. Apa yang datang dari Al-Quran itu menghapus isi dari kitab-kitab terdahulu, seperti itu. Bukan kemudian kitab-kitab itu ada dalam Al-Quran, tidak. Tidak seperti itu. Seperti itu. Karena syariat-syariat berbeda-beda. Adapun pokok syariat tentang tauhid jelas sama, tapi masing-masingnya ada syariat sendiri-sendiri. Seperti itu. Barang lagi. Fadalah kemarin. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidq uka asidq, jujuran. Nah, ma' mahabbatin, cinta. Wal qabul, qabul menerima, wal inqiyad, inqiyad tunduk patuh. Ada pun yang ke-8, sebenarnya menambahkan al bara'ah minasyirki wa baik. Agak boleh jeng. Anak tuh. Sanatu itu takalluf, merepotkan diri. Hukum asal sembelihan muslim itu halal. Kita di negeri muslim, kita beli dari orang muslim, selesai sudah. Itu hukum asalnya. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sifatnya ragu-ragu yang belum jelas. Itu buktinya Aisyah, kisahnya Aisyah. Datang satu kaum baru masuk Islam ini. Baru masuk Islam. Nah, namanya orang baru masuk Islam, katanya tidak paham. Tata caranya. Bagaimana? Masuk masalah sembelihan yang benar, gimana? Dikasih hadiah dari. Nah, seperti itu. Aisyah agak ragu. Dan bertanya kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, kudu bismillah. Makan. Sebut nama Allah bismillah, kita makan. Ini menunjukkan bahwa ketika kita mendapatkan daging dari seorang muslim, itu sudah tidak perlu banyak tanya. Tidak ada salahnya, tidak ada para sahabat atau teman Rasulullah makan daging dari diberi hadiah oleh orang Islam, bahkan oleh orang Yahudi. Rasulullah dikasih daging kambing Yahudi. Nah, tapi karena sembelihannya kita halal, walaupun terkadang namanya Yahudi, Rasulullah nggak banyak tanya, diterima. Ini Yahudi aja dan Muslim. Oke, sehingga kalau Rasulullah seperti itu, sudah bisa. Barang-barang. Abu Ihsan dengar pertanyaannya ya, lupa atau ini. Dengan pertanyaannya, benar. Ah, Fadhil. Muslim. Tidak, tidak mempelajari. Kemudian dia meninggal. Terus dia amalan-amalannya apa saja? Yang dia tampakkan dia ketika sholat, apa dia sholat? Puasa Ramadan, nah, zakat, haji, dia tahu itu. Berarti dia ada ilmu. Seperti itu. Intinya ketika dia menampakkan secara keislaman, amalan-amal Islam, ya kita hukumi bahwa dia muslim. Pertanyaannya adalah, gitu ya Bu Isa ya. Ini yang bermanfaat. Ada masukan, kalau ada pertanyaan, saya tolong pertanyaannya diulangi. Karena mungkin yang bagian-bagian sana tidak mendengar. Atau mungkin sekarang umahat di sana. Anda lupa terus. Pertanyaannya adalah, apakah seorang yang... Bagaimana? Awam, ya, gak pernah belajar ilmu... Seperti itu ya. Kemudian dia meninggal. Nah, apakah dia? Apakah tegakkan muslim atau tidak? Itu dari jawaban. Nah, selama dia menambahkan keislaman, orang yang seperti ini, ya sudah. Kita hukumi dia bahwa dia sebagai seorang muslim. Apalagi dia melakukan amalan-amalan yang menunjukkan bahwa dia muslim. Sholat, puasa, zakat ya zakat. Nah, jumatan ya jumatan. Seperti itu. Tetapi memang orang yang tidak mau belajar Islam, ya, beda antara orang tidak mau dengan orang yang belum sampai kepadanya ilmu. Sudah tahu ada dakwah Islam yang benar, entah melalui media apa saja. Nah, bacaan, tulisan, ceramah, dan yang lainnya, media sosial, memang dia nggak peduli, nggak mau, seperti itu. Ya, kemudian dia melakukan perbuatan kufur. Eh, ini dia bisa dihukumi dengan dia apa? Bisa dihukumi sebagai orang yang kafir. Walaupun dia tidak tahu. Ketika misalnya dia mau dibunuh, misalnya, anak nggak tahu kalau ini ternyata perbuatan ini bukan syirik. Nggak tahunya itu bukan karena dia sudah berusaha mencari ilmu tapi ilmu belum sampai, tidak. Tapi karena memang dia berpaling. Nah, ini ketika dia melakukan perbuatan kekufuran, bisa dia dihukumi bahwa dia kafir. Ini yang disebut oleh para ulama dengan kufur al-i'rad. Kufur itu kan macam-macam. Ada kufur nifaq, ada kufur al-i'rad, ada kufur takdzib, mendustakan, ya. Ada kufur nifaq. Nah, ini namanya kufur al-i'rad, berpaling. Nah, seperti itu. Barakallahu. Tapi kalau sekedar itu tadi, ya, selama dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keislaman, ya sudah, insyaallah dia muslim. Secara zahir kita anggap dia sebagai seorang muslim. Sebentar, kalau pertanyaannya dia nggak sholat Jumat, ya faktor sebab apa? Gangguan jiwa. Oh, beda temperamental dengan gangguan jiwa, beda ini. Harus diperjelas ini. Iya, walaupun nggak harus sampai, ya gila sesaat mungkin lah seperti itu. Nah. Intinya begini, ini pembahasannya masalah sholat sudah sempat ya kita bahas. Apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Seperti itu. Nah, intinya ringkasnya adalah orang yang meninggal, kecuali dia punya uzur. Kalau gila ya sudah, karena dia gila, ada orang gilanya sesaat. Ya ketika dia gila, ya dia sudah. Enggak. Walaupun mau apa saja ya ma'adzur saja, namanya gila. Nah. Tetapi kalau bukan gila, apa hukum orang meninggalkan sholat? Termasuk sholat Jumat di situ. Nah, intinya adalah ringkasnya selama orang tersebut masih sholat, walaupun kadang bolong-bolong, ya, pembahasan panjang, khilaf lumayan kencang antara ulama, tapi simpulnya di sini, untuk meringkas waktu, dia masih muslim, insyaAllah. Dia masih muslim. Sehingga ketika meninggal, itu jadi sholati, dikubur di pemakaman kaum muslimin, hartanya diwarisi oleh keluarga yang muslim dan yang lain. Seperti itu. Baik, kita cukup panjang di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.